قال المؤلف حفظه الله تعالى المسألة الخامسة ما يوجبه الحيض ما يوجبه الحيض apa yang menjadikan keharusan atas orang-orang haid. Sebelumnya barakallahu fikum, apa yang haram untuk dilakukan oleh orang haid atau nifas? Jalan. Apa yang tidak boleh dilakukan oleh perempuan yang haid atau nifas? Tidak boleh jima, barakallahu fikum, dengan suaminya. Yang kedua, tidak boleh ditalak dalam kondisi haid atau nifas. Kemudian, tidak boleh sholat, puasa, tawaf, membaca Quran, menyentuh mushaf, kemudian dukhul masjid walubthu fihi. Ini khilaf di antara ulama tentang masalah ini. Kita masuk barakallahu fikum. Seorang yang lagi datang bulan, ini perempuan yang lagi datang bulan atau nifas, yujibul ghusl. Kalau selesai masa nifasnya atau selesai dia dari haidnya, maka wajib dia mandi. Mandi janabah. Da'is salata qadra al-ayyam allati kunti tahyudina biha thumma ghtasili wa salli. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hendaknya engkau meninggalkan salat sekedar beberapa hari yang biasa engkau haid padanya. Kemudian kalau sudah selesai, ightasili wa salli. Hendaknya engkau mandi, setelah itu salat. Jadi wajib mandi usai dari haid atau nifas. Sesuai dengan kadarnya masing-masing, barakallahu fikum, haid dan nifas sesuai dengan kadarnya masing-masing. Kebiasaannya ada yang cuma 3 hari, ada yang cuma 4 hari, ada yang sepekan, barakallahu fikum. Ada pun nifas, ada yang 40 hari, ada yang sebulan, ada yang sepekan. Kulun ala hasabi. Yang kedua, al-bulugh. Liqouli sallallahu alaihi wasallam, la yaqbalullahu salata haidin illa bi khimarin. Faqad awjaba 'alaiha as-sutrah. Tay bi husulil haid. Fadalla 'ala anna at-taklifa hasala bihi wa inna ma yahsulu dhalika bil bulugh. Al-bulugh artinya orang kalau haid berarti dia sudah apa? Sudah dewasa, balik. Yang dengannya wajib dia menunaikan syariat-syariat Allah subhanahu wa ta'ala yang dibebankan kepada orang-orang dewasa. Seperti sholat, puasa, zakat, sholat, puasa, dan yang lainnya dari ibadah-ibadah. Yang ishtaratu bihi al-bulugh. Kata Rasulullah SAW, laikballahu salatahin illa bikhimarin. Tidak Allah terima sholat seorang perempuan yang sudah haid kecuali dengan memakai khimar, memakai penutup aurat mulai dari kepala sampai ke bawah, khimar. Faqad awjaba 'alaiha sutrah. Allah Subhanahu wa ta'ala telah mewajibkan perempuan untuk memakai kain menutupi dirinya di husulil haid, dengan ketika dia barakallahu fikum telah balik, yakni dengan keluarnya haid dia. Padahal ala anna taklif hasala bihi, menunjukkan bahwa taklif, pembebanan syariat itu dimulai dari sejak dia haid. Baik. Wa inama yahsulu dzalika bil bulugh. Dan ini semuanya barakallahu bikum tercapai dengan baliknya seseorang. Terus perempuan dinyatakan dia balik setelah dia haid. Yang ketiga, al-i'tidad bihi. Fatanqadi al-iddatu fi haqqil mutallaqah wa nahwiha bil haidi liman kana tahid. Liqouli ta'ala wal mutallaqat yatarabbasna bi anfusinna thalathata quru. Al-i'tidad bihi. Orang yang masih lancar haidnya, datang setiap bulan, maka masa iddahnya dihitung dari haidnya dia. Barakallahu fikum. Adapun yang belum haid dari kalangan perempuan yang mungkin ditalak oleh suaminya, karena boleh, bukan suatu yang terlarang dalam agama dan syariat kita ini, seorang perempuan walaupun belum balik dinikahkan, boleh. Barakallahu fikum. Sebagaimana juga perempuan yang sudah tua pun boleh dinikahkan kalau mau. Barakallahu fikum. Cuma biasanya kalau orang sudah tua sudah tidak lagi mau untuk menikah. Baik. Tapi kalau ada, walaupun sudah kakek-kakek, dari barakallahu fikum sudah dibilang opa-opa, tapi kalau masih mau menikah dengan nenek-nenek, boleh-boleh saja. Bukan sesuatu yang dilarang dalam syariat itu. Baik. Wallahul musta'an. Tapi biasanya opa-opa tidak mau juga sama nenek-nenek, biasanya mau muda juga. Heran insyaAllah. Biasanya nenek-nenek ini yang sudah tidak mau lagi, barakallahu fikum. Baik. Kalau ditinggal mati oleh suaminya, keras. Menjanda dia sampai mati. Biasanya. Demikian. Tinggal dia mengurusi anaknya mungkin, atau mengurusi cucunya. Tapi dia sibukkan dengan itu, dengan ibadah-ibadah lillahi tabaraka wa ta'ala. Kita kembali. Seorang perempuan yang masih lancar haidnya, maka perhitungan haidnya, perhitungan masa iddahnya dengan haid 3 kali atau bersih dari haid 3 kali. Adapun perempuan yang belum balik, masa iddahnya ya 3 bulan. Demikian juga tapi perempuan-perempuan yang sudah menopause, yang sudah tidak lagi datang haidnya, juga perhitungan masa iddahnya 3 bulan. Baik. Kata Allah Subhanahu wa taala, wal mutallaqat yatarabbasna bi anfusihinna 3 qurru. Baik. Adapun mutallaqat, perempuan-perempuan yang ditalak oleh suaminya, maka mereka menunggu masa iddah. Baik, menghitungnya sampai 3 kali. Yani 3 hayat. 3 kali haid. Ini masa iddah. Masa iddah ini masa tempo tenggang waktu yang diberikan kepada suami untuk rujuk di masa-masa itu. Begitu sang suami mengatakan, saya mentalak engkau, maka mulai dari situ dihitung masa iddahnya. Baik. Haid, kemudian haid, kemudian suci lagi, kemudian haid, 3 kali. Di tenggang waktu ini, ketika sang suami tidak rujuk, selesai masa iddahnya, bukan istrinya lagi. Kapan mau kembali baian, maka harus melalui proses akad yang baru. Barakallahu fikum. Melalui proses akad yang baru. Tapi kalau dia di masa tenggang waktu ini dia rujuk, maka dihitung talak 1. Barakallahu fikum. Dihitung talak 1, wallahul musta'an, dan seterusnya. Insyaallah akan ada pembahasannya nanti di masalah talak. Kita sekarang membahas masalah haid. Taib wallati lam yahidna wa ulatul ahmali ajalhunna taib ayyadna hamlahunna. Adapun itu pembahasan lain, barakallahu fi. Intinya barakallahu fi, haid ini adalah pembahasan ketika orang haid lancar setiap bulan, ketika dia ditalak, masa perhitungan iddahnya ini dengan 3 kali haid. Taib, mungkin ada perluas permasalahan tentang yang belum haid atau yang sudah manfos tidak lagi haid. Yang jelas masa haid ini masa penantian bagi seorang perempuan, kapan suaminya rujuk kepadanya di tempo-tempo itu, masa itu. Yang keempat, al-hukmu bi bara'atir rahim til i'tidad bil haid. Al-hukmu bi bara'atir rahim til i'tidad bil haid. Hukum dengan bara'ah, bara'atur rahim, bersihnya rahim. Baik. Disyariatkannya barakallahu fikum masa iddah untuk memastikan bahwa rahim ini bersih, tidak ada janin di dalamnya, agar supaya tidak tercampur aduk nasab. Paham barakallahu fikum. Seorang dia mentalak istrinya dalam keadaan apa? Oleh karena itu mentalak saja tidak boleh ditalak dalam kondisi apa? dalam kondisi haid. Kemudian kedua, dalam kondisi suci dan dia telah menjimainya sebelum jelas kehamilannya. Barakallahu fikum. Dua kondisi ini tidak boleh perempuan ditalak. Paham? Ima betul-betul dia suci, tidak ada rahim di dalam perutnya. Wa ima memang ada rahim di dalam rahimnya dan jelas sudah kehamilannya. Baik. Sehingga kehamilannya ini nanti di anaknya dinisbahkan kepada sang suami yang telah mentalaknya. Barakallahu fikum. Kalau tidak, maka dengan cara melalui tiga kali proses haid. Tiga kali. Kalau tiga kali haid berarti memang dia tidak hamil. Tujuannya agar supaya tidak tercampur nasab. Al-i'tidadi bil haid. Tambih. Idza tahurat al-haid aw an-nufasa qabla ghurubi syams. Pembahasan sudah selesai, barakallahu bikum. Tiga ini, al-hukm baratir rahim bil i'tidadi bil haid. Adapun orang hamil kemudian tetap terus keluar haidnya, ini sudah sangat-sangat jarang terjadi. Paham, barakallahu bikum? Sangat-sangat jarang terjadi. Baik. Sementara kita menghukumi dengan hukum yang aglab. Paham? Idza tahuratil haid, pembahasan lainnya. Kalau seorang haid bersih dari haidnya atau orang nifas dari nifasnya qabla ghurubi syams, sebelum terbenamnya matahari, lazimaha an tusalli adh-dhuhra wal asra min hadzal yaum. Wajib bagi dia untuk melakukan salat zuhur dan asar di hari itu. Barakallahu fikum. Misalnya jam 5 dia sudah bersih suci, maka diwajibkan bagi dia untuk melakukan salat zuhur dan asar. Wa man taharat minha qabla tulu'il fajri lazima an tusalli al-maghrib wal isya'a min hadhihi al-lailah. Siapa di antara perempuan-perempuan yang bersih dari haidnya atau nifasnya sebelum terbitnya fajar, maka wajib dia melakukan salat maghrib isya di malam itu. Li'anna waqta salati tsaniyati waqta lis-salati al-ula fi halil udr. Karena waktu salat yang kedua adalah juga waktu salat yang pertama di ketika ada uzur. Barakallahu fikum. Safar misalnya atau sakit. Wabihi qala al-jumhur. Kata-kata wabihi qala al-jumhur menunjukkan di sana ada khilaf di antara para ulama. Tapi jumhur mengatakan demikian. Kalau memang dia bersih di akhir siang, maka dia harus melakukan salat duhur dan salat asar. 4 rakaat duhur, 4 rakaat asar. Barakallahu fikum. Demikian juga di malam-malam hari, misalnya bersihnya dia pas ba'da isya misalnya jam 10, maka dia harus melakukan apa? Salat maghrib. Salat maghrib dan salat isya. Wa bihi qala jumhur, ini pendapat jumhur ulama Malik wa Syafi'i wa Ahmad. Baik, barakallahu fikum. Ini diingatkan ke istri-istri ketika mereka selesai haid di waktu-waktu tertentu, maka dia kalau begini. Tapi kalau misalnya dia haid dan selesai haidnya pas di duhur misalnya, ya salat duhur. Barakallahu fikum. Biasa. Tapi maksudnya ini pembahasannya ketika dia bersih pada saat menjelang terbenamnya matahari atau menjelang terbitnya fajar. Al-masalatul sadisa aqallu nifas wa akarhu. Baik. Masalah yang keenam, nifas yang paling sedikitnya berapa dan paling banyak berapa? La hadda li aqallin nifas. Tidak ada batasan untuk paling sedikitnya nifas. Sama seperti haid, barakallahu fikum. Lannahu lam yarid fihi tahdid. Karena memang dalam syariat kita ini tidak ada nas yang membatasinya. Nifas itu cuma berapa hari. Faraja fihi ilal wujud. Maka tetap kembali kepada keberadaan nifas itu. Kalau memang masih ada setelah 30 hari, ya kita masih tetap anggap itu 30 hari. Tetap kita anggap itu adalah nifas. Waqad wujida qalilan wa katsira. Dan nifas terkadang didapati sedikit atau banyak. Barakallahu fikum. Terkadang nifas ini demikian juga haid dipengaruhi oleh makanan-makanan. Ada makanan-makanan yang memperlancar haid. Barakallahu fikum. yang memperlancar haid, ada juga makanan-makanan yang menjadikan haid tersendat-sendat. Baik. Ini mungkin untuk beberapa orang atau yakni perempuan-perempuan tertentu. Dan untuk yang lainnya ya sama saja, makan apa saja tetap lancar-lancar. Yang lainnya ya tetap ya tersendat-sendat. Baik. Wa aktsaru 40 yawma. Haid nifas, kita pembahasannya nifas sekarang. Batasan sedikitnya, paling sedikitnya tidak ada batasan. Adapun batasan paling lamanya nifas adalah 40 hari. Baik. Sebagian orang-orang awam sudah bersih dari sejak 30 hari. Barakallahu bikum dari nifasnya. Barakallahu bikum. Kemudian tetap dia tidak sholat sampai 40 hari dari selesai melahirkan. Baik. Katanya nifasin 40 hari. Bagaimana nifas sesuai dengan apa? Nifas itu dihukumi dengan keberadaannya. Kalau 3 hari dia nifas dan tidak lagi darah keluar, maka kita katakan dia sudah sembuh. Apa namanya, dia sudah bersih dari nifasnya dan wajib dia mandi. Berikut dia melakukan sholat dan ibadah-ibadah yang lainnya. Tapi adapun paling banyaknya 40 hari. Qala Tirmidzi, ajma' ahlul ilmi min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ba'dahum ala annal buqaha annan nufasa tada'u sholata 40 yawma illa antara tuhran qabla dhalika. Disepakati oleh para ulama dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ba'dahum dan para ulama setelahnya, ala annan nufasa tada'u sholata 40 yawma, bahwa para perempuan yang nifas dia harus meninggalkan sholat 40 hari kecuali kalau dia melihat suci sebelumnya. Paham barang lebih? Jadi tidak ada batasan. Batasannya 40 hari kecuali kalau dia melihat suci sebelumnya. Ada mungkin yang cuma 20 hari, ada yang cuma 10 hari, ada yang sampai 30 hari. Paling banyaknya 40 hari. Kalau sudah sampai 40 hari fata tasilu wa tusalli, walaupun darah masih keluar. Sebagian ulama menganggapnya darah istihadah. Waktu salih. Wali hadithi Ummi Salamah, kanatin nufasa ala hadin Nabi SAW tajlisu 40 yawma. Dulunya para perempuan-perempuan yang nifas di zaman Nabi SAW duduk tidak melakukan sholat selama 40 hari. Barakallahu alaikum. 40 yawma. 40 hari kalau masih tetap dalam kondisi haid, nifasnya ada. Tapi kalau sudah, barakallahu alaikum, sudah suci sebelumnya, maka dia harus melakukan salat setelah mandi. Al-mas'alatu as-sabi'ah fi damil istihadah. Sekarang masalah yang ketujuh. Damul istihadah, darah istihadah. Darah haid lain ceritanya. Dengan tanda-tanda dan ciri-cirinya. Barakallahu fikum. Mal istihadah sailanud dam fi ghairi waqtihi ala sabili an-nazif. Sailar dam, mengalirnya darah di bukan waktunya pada perempuan, ala sabirin nazib, sama seperti orang mimisan. Kalau kita biasa di panas yang sangat terik biasanya, barakallahu fikum, biasanya kalau cuaca panas dan kondisi apa istilahnya, ada orang-orang tertentu gampang mimisan. Mimisan itu keluar darah dari hidung, keluar darah banyak, darah segar, barakallahu fikum, biasanya karena panas. Biasanya anak-anak, anak kecil, barakallahu fiikum. Atau orang dewasa juga, kalau kondisi fisiknya tidak fit. Panas, terik, yang menyengat. Biasanya mimisan. Nah ini sama seperti ini, istihadah. Keluar darah dari rahim seorang perempuan. Tapi seperti mimisannya kita. Min irqin yusamma al-adil. Dari irq, dari urat. Urat darah yang adalah darah yang bernama adil. Ini kalau barakallahu bikum mengeluarkan darah, itulah yang menjadi darah istihadah. Darah segar yang keluar dari rahim perempuan. Wadamul istihadah yukhalifu damal haid fi ahkamihi wa fi sifatihi. Darah istihadah berbeda dengan darah haid dalam masalah hukum dan sifatnya, ciri-cirinya. Wa huwa irqun yanfajiru fir rahim. Ada irqul adil namanya, adil. Irq itu adalah urat darah yang ada dalam rahim yang pecah. Taib. Yang senantiasa dari situ keluar darah. Sama ongkana fi awqatil haid, oh pikirnya. Sama saja. Waktu haid atau tidak waktu haid, dia akan tetap keluar terus. Wa huwa la yamna'us shalah wala siyam wala al-wata. Orang yang istihadah, barakallahu fikum, tetap dia harus sholat, tetap dia harus puasa, dan boleh dijimai oleh suaminya. Lianna fi hukmi tahirat. Karena orang yang istihadah, hukumnya sama seperti orang-orang suci. Wa dalilu hadithu Fatimah bintu Abi Hubaysh. Dalilnya adalah Fatimah bintu Abi Hubaysh. Qalat ya Rasulullah inni ustahadu. Beliau mengatakan, ya Rasulullah, aku adalah perempuan yang terkena istihadah. Afala fala athur, maka aku tidak pernah bersih dari darah, maksudnya begitu. Tidak pernah suci, artinya tidak pernah berhenti dari keluarnya darah. Afala ussalah, apakah aku harus meninggalkan salat secara keseluruhan? Baik. Darah terus yang keluar ini. Faqala la, kata Rasulullah SAW, tidak. Baik. Inna dzalika irkun wa laysa bil haidhah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya itu adalah urat yang pecah dan mengeluarkan darah, dan itu bukan darah haid. Fa idza aqbalatil haidah fada'is shalah. Kalau datang haidmu, nah ini kalau kondisi perempuan bisa membedakan mana darah haid, mana darah istihadah. Barakallahu bikum. Kalau darah istihadah, darah segar yang keluar terus-menerus. Kalau darah haid, ya dengan sifat-sifatnya hitam, aromanya tidak sedap dan yang lainnya. Kalau ini dia bisa bedakan pas datang bulan datang haidnya, maka hendaknya dia tidak melakukan sholat. Pada isyalah, tinggalkan sholat. Pada adbarat, fagsili angkidama wasalli. Kalau sudah selesai masa haidnya, barakallahu fikum, walaupun tetap keluar darah segar, tapi bukan lagi haid, maka silahkan engkau mandi, bersihkan darah, dan hendaknya engkau melakukan sholat. Fayajibu alaiha anta ketasila inda nihayati haidatiha al-mu'tabarah. Maka seorang yang istihadah harus mandi wajib begitu selesai masa haidnya. Barakallahu fikum. Wa innal istihadah tagsilu farjaha wa tajaru fi al-makhraji qutnan wa nahwahu yamna'ul kharij. Wa innal istihadah tagsilu farjaha, dan ketika seorang itu istihadah, maka hendaknya dia mencuci kemaluannya dan membalutnya dengan pembalut. Barakallahu fikum. Supaya darah tidak berceceran mengalir terus-menerus. Wa tashuddu alaihi ma yamsikuhu anis suqut. Dan hendaknya dia memakai satu pakaian yang menghalanginya dari tercecer atau mengalir kemana-mana darah itu. Wa yughni an dhalika al-hafa'id as-sihhiyah fi hadzal waqt. Dan cukup di zaman sekarang ini al-hafa'id as-sihiyah, yakni popok kesehatan di zaman sekarang ini, mungkin barakallahu fikum di zaman sekarang ini atau pembalut bagi perempuan di zaman sekarang ini. Tsumma tatawaddau inda dukhuli waqti kulli salatin. Setiap dia mau, barakallahu fikum, dia mau salat, perempuan istihadah ini, setiap hendak mau salat, dia mencuci kemaluannya dari darah, kemudian dia memakai pembalut. Setelah itu dia wudu, kemudian dia salat sama seperti biasa. Barakallahu. Darah istihadah. Darah istihadah ini tergantung, barakallahu fikum, keadaannya, ada yang banyak, ada juga yang sedikit, tapi terus-menerus keluar. Agak. Baik. Ini kondisi kesehatan seorang yang tidak normal. Barakallahu fikum, sama seperti orang yang apa ini? Orang yang berak darah, orang yang berak darah. Setiap berak itu, barakallahu fikum, terpancar darah keluar dari duburnya. Baik, ya karena ada sesuatu yang tidak normal di duburnya ini, barakallahu fikum, sehingga sangat menyiksanya. Nasallahu alaihi wasallam ya. Biasanya orang yang seperti ini jarang yang gemuk. Barakallahu fikum, biasanya kurus. Baik. Karena darahnya keluar terus. Baik. Nutrisi yang mestinya dipakai untuk tubuhnya ya keluar, terbuang percuma, karena nutrisi melalui darah ditransportasikan ke seluruh anggota tubuh. Baik. Sumbat tawa doa indah guluhuli waktu kuli salah. Kemudian setiap itu, dia hendaknya wudu di setiap waktu untuk melakukan salat. Baik, kita selesaikan saja ini. Al-mustahabah laha thalathu halat, orang yang haid istihadhah, bukan haid, istihadhah. Al-halatul ula an takuna laha adatun ma'rufah. Perempuan ini dia memiliki kebiasaan yang ma'ruf. Baik. Bi an takuna muddatul haidi ma'lumah ladaiha qabla istihadhah. Seperti baik. Dia memiliki tempo haid yang maklum sebelum dia tertimpa penyakit ini, karena biasanya dianggap ini penyakit tidak normal. Fahadi tajlisu qadra adatiha, maka dia tidak melakukan sholat sekadar kebiasaan dia di tanggal berapa, misalnya tanggal 5 sampai tanggal berapa, misalnya tanggal 5 sampai tanggal 12 misalnya, barakallahu fikum, tanggal 5 sampai 12 setiap bulannya. Maka di setiap tanggal itu, kalau memang dia tidak bisa membedakan, dia tidak bisa membedakan mana darah haid, mana darah apa, barakallahu fikum, tapi sebelum dia istihadah dia sudah memiliki kebiasaan, barakallahu fikum, setiap tanggal ini mesti datang haidnya, jarang sekali meleset, barakallahu fikum, walaupun meleset kembali lagi ke tanggal itu misalnya, atau terkadang tambah, tapi suatu saat kembali lagi ke kebiasaannya. Tapi kalau ini yang terjadi, dia tidak bisa membedakan, maka dia tidak melakukan sholat sesuai dengan kebiasaannya. Tapi ketika dia haid, wa tadau sholat wa siyam, tidak boleh dia puasa, tidak boleh sholat, wa tu'addu haidan, dan dianggap haid pada satu. Fa idza intahat 'adatu haid kita salat. Kalau sudah selesai masa tempo kebiasaannya, maka hendaknya dia mandi dan salat sama seperti biasa. Baik. Wa 'addat ad-dam al-kharija dam al-istihadhah, dan dia menganggap darah yang keluar taib adalah darah istihadhah. Liqouli sallallahu alaihi wasallam ummi habibah, mukhi qadra ma kanat tahbisuki haidatuki tsumma gtasili wa salli. Seperti ucapan Rasulullah SAW kepada Ummu Habibah, umkuthi qadra ma kanat tahbisuki haidatuki. Hendaknya engkau tidak melakukan sholat sesuai dengan kebiasaanmu, tidak melakukan sholat di tempo-tempo sebelum engkau kena istihadhah. Barakallahu fikum. Ini bagi orang yang tidak mengetahui perbedaan darah haid dan darah istihadhah. Dia kembali kepada kebiasaannya semula. Tsumma gtasili wa shalli. Al-halatu tsaniyah. Keadaan yang kedua, idza lam takun laha 'ada ma'rufah, lakin damuha mutamayyizun ba'dahu yahmilu sifatal hayd, bi yakun aswad aw thakhinan aw lahu ra'iha, wal baqi yahmilu sifatal istihadhah, damun ahmar laysa lahu ra'iha, fa bi hadhihi hala taruddu ila al 'amali bit tamyiz. Kalau perempuan yang kedua ini, kalau dia bisa membedakan, dia bisa membedakan mana darah haid dan mana darah istihadhah, maka kembali kepada kebiasaannya. Kembali kepada kondisi dia bisa membedakan, barakallahu fikum. Kondisi dia bisa membedakan mana darah haid, mana darah nifas. Seperti ayakun aswad au thakhinan. Darah haid misalnya dia warna hitam, lebih hitam dari darah segar, barakallahu fikum. Au thakhinan atau kental. Taib, Allah raiha atau darahnya, darah yang haidnya busuk. Wal baqi, sementara darah-darah yang lainnya, taib, ya ini darah biasa, darah segar. Taib, damun ahmar laysa lahu raiha, darah merah segar dan tidak memiliki aroma. Fa bi hadhil halah turaddu ila al-amali bit tamyiz. Maka dalam kondisi ini kembali kepada apa? Tamyiz. Bagaimana dia bisa membedakan? Oh, dia bisa mendakar. Oh, sekarang sudah kita haid ini. Darah yang keluar sudah tidak lagi seperti biasa segar. Barakallahu fikum. Sudah ada campuran hitamnya. Berarti sudah haid ini. Kemudian kembali segar dan sudah tidak ada campuran hitam-hitamnya atau bagaimana-bagaimananya. Maka dia sudah dianggap suci. Liqouli sallallahu alaihi wasallam li Fatimah binti Abi Hubaysh. Seperti ucapan Rasulullah SAW kepada Fatimah binti Abi Hubaysh. Tadi Ummu Habibah. Sekarang Fatimah binti Abi Hubaysh. Idza kana damul haid fa innahu aswadu yu'raf. Kata Rasulullah SAW, kalau engkau bisa membedakan dam haid, karena dam haid itu, darah haid itu aswad, warnanya hitam, dikenali oleh perempuan. Fa amsiki anis shalah. Kalau engkau tahu bahwa itu darah haid walaupun bercampur dengan darah segar, tapi ada masih tanda-tanda darah haid, yang mencampurinya, maka amsiki anis sholah, hendaknya engkau meninggalkan sholat, jangan sholat. Faidakan al akhar fatawabba'i, kalau ternyata sudah selesai, darah yang keluar sudah seperti biasa, darah apa, darah segar, maka fatawabba'i wasalli fa innama huwa irqun, maka hendaknya engkau mandi, wudu, kemudian sholat, karena darah yang keluar itu hanya dari urat. Barakallahu fikum. Itu yang kedua. Yang ketiga, al-halat al-thalitha, idha lam takun laha ada wala sifatun tumayyizu bihal hayat min ghairihi. Perempuan ini yang ketiga, dia tidak memiliki kebiasaan pindah-pindah. Terkadang di akhir bulan, terkadang pertengahan bulan haidnya, terkadang maju, terkadang mundur. Ndak isinya ndak, barakallahu fikum. Ndak teratur rapi. Barakallahu fikum. Ada terkadang sampai 2 bulan ndak haid. Kemudian dia terkena istihawa. Dia tidak bisa, kemudian dia tidak memiliki kebiasaan dan juga tidak bisa membedakan. Yang pertama, dia kembali kepada kebiasaannya. Kemudian yang kedua, dia bisa membedakannya. Baik. Kemudian yang ketiga, dia tidak memiliki kebiasaan tertentu dan juga dia tidak bisa membedakan mana darah haid dan dari darah istihadah. Fahadi tajlisu ghalibal haidi sittan au sab'an. Baik. Maka perempuan yang seperti ini, silahkan dia meninggalkan sholat sesuai dengan kebiasaannya, 6 atau 7. Atau kebiasaan perempuan-perempuan kerabatnya. Lianna hadhi adatu ghalibun nisa, karena ini kebanyakan kebiasaan para perempuan. Wa ma ba'da hadhil ayyam min ad-dami yakunu damul istihadah taghsiluhu. Dia meninggalkan sholat selama 1 pekan atau 6 hari. Baik, karena ini sudah merupakan kebiasaan kebanyakan perempuan. Wa ma ba'da hadhil ayyam, adapun setelah hari-hari ini 6 atau 7 hari, maka darah yang keluar itu dianggap apa? Darah istihadah. Dia mencucinya, membersihkannya, kemudian wudu, kemudian sholat. Taib atau puasa. Liqauli sallallahu alaihi wasallam li Hamna bintu Hubaysh. Kepada Hamna bintu Hubaysh. Ini 3 orang yang berbeda, barakallahu fikum. Ummu Habibah. Taib Ummu Habibah dengan siapa? Fatimah binti Abi Hubaysh. Kemudian yang ketiga apa? Hamna bintu Jahsh. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innama hiya rakhbatun minasyaitan. Fatahidi sittata ayyamin aw sab'ata ayyamin tsumma ghtasili. Fa idza istanqa'at fasalli wa sumi fa inna dhalika yujziuki." Innama hiya rakhbatun, hentakan dari hentakan syaitan. Maka fatahidi sittata ayyam, maka hendaknya engkau meninggalkan salat selama sekitar 7 hari. Atau 6 hari itu maka silih, kemudian setelah itu engkau mandi. Fa idza istanqati fasalli wa shumi, kalau engkau sudah mandi maka silakan engkau salat dan puasa, dan itu cukup bagi engkau. Wa mana raqabatu min raqabati syaitan, yakni daf'atun ay inna syaitana huwa alladhi harraka hadha dam. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, raqabatun, raqabah itu menghentakkan, barakallahu fikum. Tapi di sini diartikan walladhi harraka hadha dam, syaitan illah yang menggerakkan darah ini. Darah istihadah maksudnya. Jadi ini 3 keadaan perempuan. Tapi di zaman sekarang ini jarang kita dengar, seandainya pun ada, biasanya mereka cepat-cepat mengobatinya. Datang ke dokter atau ke tabib untuk proses penyembuhannya. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Kita cukupkan sampai sini, insyaallah kita masuk besok bismillahirrahmanirrahim taala ke kitabus shalah. Ilahuna subhanallahi walhamdulillah, la ilaha illallah, astaghfirullah.